Wa matti'uhunna, berilah kepada mereka pemberian. Alal musi'i qadaruhu, bagi orang yang kaya, yang mampu, maka sesuai dengan kemampuannya. Itu pemberian yang diberikan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kekayaannya. Wa alal muqtiri qadaruhu, dan bagi orang yang kesulitan, yaitu orang miskin, qadaru juga sesuai dengan keadaannya. Itu pemberian yang diberikan kepada wanita yang baru saja dia cerai, ya. Pemberiannya naam semampu dia, ya. Diberikan pemberian sesuai dengan keadaannya dan kemampuannya. Mata ambil ma'ruf, pemberian yang dengan cara yang ma'ruf, pemberian sesuai dengan yang pantas dan patut, ya. Haqqan 'alal muhsinin, yang demikian itu adalah ketentuan yang diwajibkan atas orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Naam, ayat ini masih menjelaskan tentang masalah perceraian. Masih ada beberapa ayat lagi. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa tidak ada dosa, yaitu boleh seorang mencerai istrinya, ya, sebelum mencampurinya, ya, dan sebelum menentukan besarnya mahar, ya. Nah, boleh yang seperti ini dilakukan, ya. Mungkin karena suatu sebab, ya, laki-laki atau suami, ya, dia menceraikan istrinya setelah akad, nah, sebelum mencampurinya dan sebelum menentukan besarnya mahar, ya. Jadi maharnya belum ditentukan apa. Nah, tidak ada dosa atas suami yang melakukan seperti ini, namun hendaklah dia memberikan pemberian, ya. Walaupun dia belum menentukan besarnya mahar, maka hendaknya dia memberikan suatu pemberian, ya, sebagai penghibur bagi wanita yang telah dia cerai, ya, wanita yang terluka hatinya, ya. Dan pemberian tersebut sesuai dengan situasi dan keadaan suami yang menceraikan. Orang yang kaya pemberiannya tentunya sesuai dengan kemampuannya, yaitu lebih banyak tentunya pemberiannya. Dan orang yang miskin maka sesuai dengan kemampuannya dan keadaannya. Nah, mata ambil ma'ruf, pemberian menurut cara yang ma'ruf, yang pantas dan patut. Dan yang seperti ini haqqan 'alal muhsinin, suatu ketentuan yang wajib bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Qala asy-syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ay laisa 'alaikum ya ma'syaral azwaj, yaitu laisa 'alaikum ya ma'syaral azwaj, tidak ada dosa atas kalian wahai para suami. Junah wa ismun, junahun wa ismun, tidak ada dosa, ya, atas kalian wahai para suami, ya, bitatlikin nisa qoblal masis wa fardil mahar, untuk mentalak wanita-wanita, yaitu istri-istri, sebelum masis, ya, sebelum mencampur atau bercampur dengan mereka, wa fardil mahri, dan sebelum menentukan mahar. Wa in kana fi dzalika kasrun laha, walaupun itu, ya, yaitu mencerai istri setelah akad, ya, sebelum bercampur, ya, walaupun itu adalah kasrun laha. Nah, kadang melukai, ya, hati wanita tersebut. Nah, mengecewakan, ya, wanita tersebut. Fa innahu yanjabiru bil mut'ah. Namun sesungguhnya akan terhibur, ya, dengan adanya mut'ah, pemberian, ya, yaitu diberikan suatu pemberian, ya, yang diberikan oleh suami tersebut kepada istrinya yang dicerai. Fa'alaikum antumatti'uhunna. Maka wajib bagi kalian, wahai para suami, untuk memberikan pemberian kepada mereka, kepada istri-istri yang telah dicerainya sebelum bercampur dengannya. Wa antu'tuhunna syai'an minal mal. Dan hendaklah kalian memberikan sebagian atau sedikit dari harta kalian untuk mereka. Jabron li khawatirihin. Untuk menghibur, ya, perasaan-perasaan mereka, ya. Perasaan mereka yang sedang tersakiti atau sedang kecewa, ya. Seberapa besar pemberian tersebut? Alal musi'i qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu. Bagi orang yang kaya sesuai dengan kekayaannya, sesuai dengan kemampuannya, dan bagi orang yang miskin sesuai dengan kemampuannya. Tentunya pemberian, nah, seorang suami, ya, yang kaya, ya, lebih besar, ya, pemberiannya kepada istrinya daripada pemberian seorang suami yang miskin, nah, kepada istrinya. Nah, sebagaimana kalaupun mereka tidak bercerai, ya, mereka menjalani rumah tangga, maka besarnya nafkah pun tentunya berbeda antara nafkah orang kaya, suami yang kaya, dengan nafkah suami yang miskin. Nah, masing-masing ala qadarihi, ya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri ay al muqsir. Al muqtir itu al muqsir, orang yang kesulitan, orang miskin. Qadaruh juga sesuai dengan keadaannya, kemampuannya. Fahada yarji'u ilal urf. Yang seperti ini kembali kepada kebiasaan. Apa kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut? Ya. Nah, setelah wanita dicerai, ya, sebelum bercampur dan sebelum ditentukan maharnya. Nah, baik. Oh, biasanya kebiasaan di kampung ini, wanita yang seperti ini, ya, yang dicerai setelah akad, sebelum bercampur dan sebelum ditentukan maharnya, biasanya dikasih rumah, misalkan. Ya. Nah, hada yarji ilal urf, kembali kepada urf. Nah, atau kebiasaannya, naam, hanya dikasih, ya, naam, segini atau segitu, ya, dari sejumlah harta, ya, 1-2 juta misalkan, ya. Yarji ilal urf, kembali kepada urf, kebiasaan. Nah, baik. Wa annahu yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Dan sesungguhnya pemberian tersebut, besarnya pemberian tersebut, ya, itu berbeda-beda sesuai dengan berbeda-bedanya keadaan dan kemampuan masing-masing. Ya. Orang kaya, ya, sesuai dengan kemampuannya. Orang miskin sesuai dengan kemampuannya. Daerah ini biasanya seperti ini, daerah itu biasanya seperti itu. Nah, bikhtilafil ahwal, ya, masing-masing berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan. Nah, perbedaan adat istiadat misalkan. Baik. Walihada qala, oleh karena ini Allah berfirman, mata ambil ma'ruf, pemberian menurut cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Fahadha haqqun wajibun, maka ini adalah hak, ketentuan yang wajib, alal muhsinin, yang wajib ditunaikan oleh orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, itu para suami tadi yang menceraikan istrinya, nah, sebelum masis, sebelum bercampur dengannya, dan sebelum penentuan mahar. Laisa lahum an yabkhasuhunna, tidak ada hak bagi mereka para suami untuk mendzalimi para wanita, yaitu mendzaliminya dengan menceraikan kemudian tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Fakama tasabbabu litashawwufihin washtiyakihin wa ta'alluqi qulubihin thumma lam yu'tuhunna ma raghibna fihi fa'alaihim fi muqabalati dhalik almut'atu. Maka sebagaimana mereka telah menyebabkan para wanita itu berhias, berdandan, tentunya wanita ketika dinikahi dia berhias, berdandan, untuk menyambut suaminya. Dan berhias, berdandan butuh dana. Sebagaimana mereka telah menyebabkan para wanita berhias, berdandan, washtiyakihin, dan menyebabkan mereka rindu atau galau, wa ta'alluqi qulubihin, dan menyebabkan hati mereka terkait. Thumma lam yu'tuhunna ma raghibna fi, kemudian mereka tidak memberikan apa yang diinginkan oleh para wanita tersebut. Itu para suami kemudian menceraikannya. Fa'alaihim, maka kalau seperti ini wajib bagi mereka fi muqabalati dzalik, untuk membalas itu semua, al-mut'ah, dengan memberikan mut'ah, pemberian. Ketika suami menceraikan istrinya setelah akad atau sebelum bercampur dengan istrinya dan sebelum penentuan mahar, maka hendaklah dia memberikan pemberian kepada wanita tersebut sebagai hiburan bagi mereka, dan untuk membantu mengurangi kesedihan dan luka hati mereka. Sebagaimana para suami telah menyebabkan mereka berhias, berdandan, rindu, dan bergantungnya hati mereka, dan seterusnya. Akan tetapi ternyata tidak tercapai keinginannya, yaitu berumah tangga, karena dicerai sebelum masih sebelum bercampur. Maka wajib bagi suami yang seperti ini al-mut'ah lahunna, memberikan pemberian kepada wanita-wanita tersebut sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Falillahi ma ahsana hadzal hukmul ilahi. Betapa indahnya hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adallihi, atau wa adallahu ala hikmati syari'ihi wa rahmatihi. Dan betapa hal ini menunjukkan terhadap hikmah syari'ihi, terhadap hikmah membuat syariat, yaitu Allah Azza wa Jal, wa rahmatihi, dan menunjukkan betapa sayang dari Allah Azza wa Jal, betapa sayangnya dan kasihnya Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan siapakah yang hukumnya lebih baik daripada Allah Azza wa Jal liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang beriman. Itu tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Azza wa Jal. Fahadha hukmul mutallaqat qabla al-masis. Inilah hukum bagi wanita-wanita yang dicerai sebelum dicampuri. Wa qabli fardil mahar, dan sebelum ya ditentukan maharnya. Summa dzakara hukmal mafruḍa. Summa dzakara hukmal mafruḍi lahun. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum hukum mahar ya bagi mereka. Itu apabila sudah ditetapkan maharnya. Nah. Faqal, maka Allah berfirman, yaitu ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya menyebutkan hukum wanita yang dicerai ya sebelum dicampuri dan setelah ditetapkan maharnya. Nah, misalkan maharnya sudah ditetapkan 100 juta misalkan. Nah, setelah akad. Sebelum dicampuri, dicerai. Nah. Baik. Maka bagaimana? Berapa yang diterima mahar ya oleh wanita yang dicerai tersebut? Nah, karena sudah ditentukan maharnya. Nah, kalau ayat yang sebelumnya belum ditentukan maharnya, dicerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya. Nah, sekarang mereka telah ditentukan maharnya, dicerai sebelum bercampur dan kemudian ditentukan dan setelah ditentukan maharnya. Faqal, Allah berfirman, wa in talaqtumuhunna, dan apabila kalian mencerai mereka para wanita, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian mencampuri mereka, wa qad faradtum lahunna faridah, dan kalian telah menetapkan mahar bagi mereka, telah menetapkan besarnya mahar bagi mereka, fanisfu ma faradtum, maka bagi wanita-wanita yang dicerai tersebut seperdua dari besarnya mahar yang kalian tentukan. Illa an ya'funa, kecuali kalau para wanita yang dicerai tersebut memberikan maaf. Ya, udah enggak usah di na'am, kasih setengah mahar kepada saya. Ambil saja misalkan. Memberikan maaf. Au ya'fuwa, au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau wali wanita tersebut ya yang akad nikah ada di tangannya ya, itu wali tersebut dia memaafkan ya. Jadi imam wanita tersebut yang memaafkan ya, atau walinya, wali dari wanita tersebut yang memaafkan. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat yang dimaksud dengan alladzi biyadihi 'uqdatun nikah, yang di tangannya ada akad nikah, di sini suami. Nah, di sini suami. Nah, itu kecuali kalau wanita tersebut memaafkan atau suaminya yang memaafkan. Nah, jadi ada dua pendapat. Ada yang menyebutkan wali, wali wanita tersebut, ada yang menyebutkan suami. Nah, yaitu suami yang mencerai. Nah, kalau wanita yang kalau wali yang dimaksud di sini ya, atau mereka yang berpendapat wali di sini ya, berarti suami yang menceraikan bebas dari pemberian mahar, bebas dari kewajiban memberikan mahar. Dan kalau yang dimaksud di sini adalah suami ya, yang telah menceraikan, suami yang memaafkan, maka berarti yang dimaksud adalah nah, dia memberikan mahar penuh. Nah, memberikan mahar secara penuh. Kalau ini maksud dari ayat ini adalah suami. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan kalian memberikan maaf itu lebih baik atau lebih dekat kepada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan atau keutamaan yang ada di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah azza wajal mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik. Ini ayat selanjutnya. Yang intinya, apabila dicerainya sebelum bercampur dan telah ditentukan mahar ya, atau besarnya mahar ya, maka wajib bagi suami untuk menyerahkan setengah mahar tersebut kepada istrinya yang telah dicerai sebelum bercampur dengannya. Kecuali kalau wanita tersebut memaafkan ya, atau walinya memaafkan, maka tidak wajib memberikan mahar. Taib. Nah, penjelasannya agak panjang ya. Baik. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ai idza talaqtumun nisa qabla al-masis, yaitu apabila kalian mencerai wanita sebelum dicampuri, wa ba'da fardil mahri, dan setelah ditentukan besarnya mahar, falil mutallaqat minal mahril mafrudi nisfu, maka bagi wanita-wanita yang dicerai tersebut, ya, dia mendapatkan sebagian mahar yang telah ditentukan. Walakum nisfuh, dan bagi kalian wahai para suami yang mencerai, nisfuh, setengahnya. Ya, jadi untuk mantan istrinya setengahnya dari mahar tersebut, ya, dan setengahnya lagi diambil oleh mantan suaminya yang menceraikan. Hadza huwal wajib. Inilah yang wajib dilakukan bagi suami yang menceraikan istrinya sebelum mencampuri istrinya dan setelah ditentukan besarnya mahar. Nah, dia memberikan setengahnya, setengah mahar kepada istrinya yang dicerai. Malam yudkhilhu afwun wa musamahatun. Atau malam yadkhulhu afwun wa musamahatun, selama tidak dimasuki pemaafan ya. Yaitu selama tidak ada pemberian maaf ya, dari istri ya. Karena kalau ada pemberian maaf ya berarti bebas dari mahar. Bi anta'fu an nisfiha, yaitu istri tersebut memaafkan setengah mahar yang telah dijanjikan li zaujiha, untuk suaminya. Nah, hukum asalnya wajib bagi suami tadi yang mencerai istrinya sebelum bercampur dan setelah ditentukan besarnya mahar, yang wajib adalah memberikan setengah mahar kepada istrinya, selama tidak ada pemaafan dari istri, yaitu istri memaafkan naam yang setengah mahar tersebut untuk suaminya. Idza kana yasihu afuha, apabila pemaafan dari wanita tersebut sah. Selama tidak ada pemaafan, maka yang wajib bagi suami tersebut lakukan adalah memberikan setengah mahar. Aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Namun kalau istrinya memaafkan, maka si suami terbebas dari setengah mahar tersebut. Atau ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau orang yang di tangannya ada akad pernikahan itu memaafkan. Wa huwa zauj, yaitu suami, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Beliau menyebutkan di sini atau memilih pendapat suami, bahwasanya ini maksud dengan orang yang di tangannya ada akad pernikahan adalah suami. Wa huwa zauj ala sahih, yaitu suami menurut pendapat yang benar. Ini menunjukkan adanya perselisihan, karena ada yang berpendapat suami, ada yang berpendapat wali. Li'annahu alladhi biyadihi hillu aqdati hillu uqdatihi, karena dialah, yaitu suami, yang di tangannya ada na'am akad, akad nikah. Wa li'annal waliya la yasihu an ya'fuwa an ma wajaba lil mar'ah, dan karena wali tidak sah untuk memaafkan naam dari apa yang diwajibkan lil mar'ah, dari apa yang naam diwajibkan terhadap suami untuk wanita tersebut. Likaunihi, karena keberadaannya wali tersebut, ghairu malikin wala wakil, dia bukan orang yang memiliki, bukan pemilik mahar, wala wakil, dan bukan wakil. Wakila, ada yang berpendapat juga innahul ab. Ada yang berpendapat yang dimaksud dengan yang di tangannya ada akad nikah adalah ab, yaitu bapak, bapaknya wanita tersebut, yaitu walinya. Wa huwallazi yadullu alaihi lafdzul ayatul karimah. Dan inilah yang ditunjukkan oleh lafadz ayat yang mulia. Nah, perhatikan sebelumnya beliau menyebutkan wa huwa zauj ala sahih. Ini maknanya suami menurut pendapat yang sahih. Kemudian di akhir beliau mengatakan ada pendapat na'am yang menyebutkan bahwasanya maknanya itu wali atau ayahnya wanita. Dan ini alladhi yadullu alaihi lafdzul ayatul karimah. Lafdzul ayatul karimah, dan inilah yang ditunjukkan oleh lafadz ayat yang mulia di atas. Ini maknanya apa? Hah? Maknanya beliau berubah pendapat. Nah, setelah dulu memilih makna yang di tangannya ada akad nikah itu adalah suami yang menceraikan, kemudian setelah itu beliau berpendapat bahwasanya ini maksud dengan yang di tangannya ada akad nikah adalah wali si wanita. Nah, itu ada penjelasan di catatan pinggir ya. Hadza bihasabi ma dhahara li waqtu kitabati li hadzal maudhi'. Ini yaitu pendapat bahwasanya yang dimaksud dengan orang yang di tangannya ada akad nikah yaitu suami. Ini na'am sesuai dengan apa yang nampak bagiku ketika aku menulis tulisan ini. Nah, lihat dalam maudhi' di tempat ini, yaitu pada pembahasan ini. Summa ba'da dzalika tabayyana li annal qawla bi anna alladhi biyadihi 'uqdatun nikah huwal wali al-aqrab wa huwal ab. Kemudian setelah itu jelaslah bagiku bahwasannya pendapat yang menyebutkan bahwa yang di tangannya ada akad nikah adalah wali, yaitu wali yang paling dekat dengan wanita tersebut. Wa huwal ab, yaitu ayahnya, huwal asah, itulah pendapat yang paling sahih. Li musa'adati lafdillahu wal makna, karena Naam, sesuainya lafad tersebut ya, dan maknanya ya. Kama huwa dhahirun lil mutadabbir, sebagaimana yang nampak bagi orang yang betul-betul mutadabbir. Naam, menghayati ayat tersebut. Jadi awalnya ketika beliau menulis tafsir ini, beliau berpendapat yang di tangannya ada akad nikah adalah suami. Kemudian setelah naam beberapa waktu, beliau naam jelaslah bagi beliau ternyata yang benar, pendapat yang benar itu bukan suami tetapi bahwa wali. Nah, sehingga maknanya taib. Yang wajib hukum asalnya suami tersebut memberikan setengah mahar. Kecuali jika wanita tersebut memaafkan yang setengah mahar tadi ya, sehingga dia enggak perlu bayar mahar, atau bapak dari wanita tersebut memaafkan ya, enggak usah diberi setengah maharnya misalkan. Naam, maka apa, si laki-laki tersebut yang menceraikan istrinya tadi, naam, bebas dari mahar apabila wanitanya memaafkan atau walinya, wali si wanita tersebut memaafkan. Itu memaafkan suami yang telah menceraikan naam istrinya tersebut. Mafhum ya? Mafhum enggak? Bingung. Fahim tum? Nah. La taqulu illa wa antum fahimun. La taqulu na'am illa an takunu fahimin. Jangan bilang faham ya, kalau belum faham. Faham tuh? Hah? Nah. Nah. Baik. Saya nikahkan anak saya denganmu, ya. Ya. Dengan mahar naam yang akan ditentukan nanti. Ya. Bisa. Iya. Nah. Tapi dia tidak boleh mencampur ya, sebelum memberikan maharnya. Nah, artinya wali itu sudah pasrah dan wali pun sudah menerima maharnya apa saja. Ya, maharnya apa saja. Belum ditentukan nih maharnya apa. Emas atau perak atau uang. Belum ditentukan. Tapi kalau belum bayar mahar, belum boleh apa? Ini kalau belum ditentukan maharnya. Ayat yang pertama. Kalau ayat yang kedua, apabila sudah ditentukan maharnya. Sudah azan ini? Sudah azan, masih satu paragraf lagi. Kemudian summa raghiba fil afwi wa anna man afa kana aqrab li taqwa. Kemudian wali tersebut ingin memaafkan. Wa anna man afa qad kana aqraba li taqwa, dan bahwasannya memaafkan itu atau orang yang memaafkan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Li kaunihi ihsanan mujiban li syarhi sadri. Karena ini adalah naam merupakan suatu ihsan memberikan maaf. Karena ini adalah suatu ihsan, perbuatan ihsan, perbuatan kebajikan, mujiban yang mengharuskan li syarhi sadri, untuk Nah, melapangkan dada. Nah, karena kalau suami dia sudah menetapkan maharnya 1 M, kemudian setelah di kamar pengantin ada sesuatu yang tidak membuat dia suka dari wanita tersebut, nah, sehingga apa? Nah, sebelum bercampur, nah, dia ceraikan. Saya ceraikan. Kalau dia harus membayar 500 juta, ya, nah, besar ya. Nah, padahal tidak mencampurinya. Nah, maka memaafkan, yaitu perempuan tadi memaafkan atau wali tersebut memaafkan, ya. Aqrabu littaqwa, ini lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, karena ini adalah suatu ihsan, perbuatan kebaikan yang mengharuskan kelapangan dada. Walikaunil insan la yambagi an yumhila nafsahu minal ihsan wal ma'ruf. Dan juga karena seseorang itu tidak sepatutnya dia melupakan dirinya dari perbuatan ihsan dan perbuatan yang ma'ruf. Ya. Wayansal fadlal ladzi huwa a'la darajatil muamalah, kemudian dia melupakan keutamaan yang itu adalah derajat muamalah yang paling tinggi. Nah, keutamaan, na'am, adalah derajat muamalah yang paling tinggi. Li'anna muamalatan nas fi ma bainahum 'ala darajatain. Karena muamalah di antara manusia, ya, itu ada 2 derajat. Imma adlun wa insafun wajibun. Imma muamalah adlun, ya, yang adil, insaf, bijaksana. Insafun wajibun, muamalah yang insaf, yang bijaksana, yang hukumnya wajib. Imma adlun wa insafun wajibun, ya. Wa huwa akhdul wajib wa i'ta'ul wajib. Muamalah di antara manusia ada 2 derajat, imma adlun wa insafun wajibun, keadilan dan kebijaksanaan yang adil, yang wajib. Muamalah dengan adil dan bijaksana, yang hukumnya wajib. Wa huwa akhdul wajib wa i'ta'ul wajib, yaitu muamalah dengan memberikan atau mengambil yang wajib. Wa i'ta'ul wajib, dan memberikan yang wajib. Nah, mengambil suatu kewajiban dan memberikan atau menunaikan, na'am, kewajiban, sesuatu yang wajib. Wa imma fadlun wa ihsan, atau yang kedua, jenis yang kedua, muamalah, derajat muamalah yang kedua, fadlun wa ihsan, keutamaan dan ihsan. Jadi muamalah ada yang wajib, ya, adlun wa ihsanun wajibun, yang adil dan insaf yang wajib, ya, yaitu memberikan, mengambil yang wajib atau memberikan yang wajib. Muamalah yang kedua, fadlun wa ihsan, muamalah yang sifatnya fadlun, keutamaan dan ihsan, perbuatan baik. Enggak wajib dia, tapi dia berbuat baik, nah, sehingga dia berikan. Nah, seperti tadi, nah, ya, wanita tersebut, ya, dia memaafkan. Ini fadlun wa ihsan, keutamaan dan kebaikan dari dia. Atau walinya memaafkan, ya, enggak perlu bayar mahar misalkan, ya, karena belum dicampuri. Ya. Nah, maka ini adalah suatu keutamaan dan ihsan, ya, kebaikan. Wa huwa i'ta'u ma laisa biwajibin. Keutamaan dan ihsan adalah memberikan sesuatu yang tidak wajib hukumnya. Nah, dia tidak wajib memberikan. Ya. Tapi apa? Naam, dia naam memberikannya. Wa tasamuh fil huquq, dan juga memberi maaf dalam masalah hak-hak. Nah, dia berhak mendapatkan tapi dia maafkan, dah enggak usah. Naam. Ya, ini muamalah fadlun wa ihsan. Jenis yang kedua. Wal ghad mimma fi nafs. Ya. Menahan diri apa yang ada di dada. Nah. Fala yambagi lil insan an yansa hadhihi darajata. Walau fi ba'dil awqat, maka tidak seyogianya bagi seseorang untuk melupakan derajat muamalah yang kedua ini. fadlun wa ihsan, keutamaan dan ihsan. Walau fi ba'dil awqat, walaupun di sebagian waktu. Baik. Wa khususan liman bainaka wa bainahu muamalah, terkhusus bagi orang yang antara kamu dan dia ada muamalah, ada hubungan. Au mukhalatah, atau ada mukhalatah, ada na'am pergaulan. Fa innallaha mujazin al-muhsinin bil fadli wal karam. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan bil fadl, dengan keutamaan dan kemuliaan. Wa li hadza qala, oleh karena ini Allah berfirman, innallaha bima ta'maluna basir. Dalam akhir ayat Allah berfirman, innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Naam. Baik. Seperti halnya orang yang berhutang misalkan. Nah, orang berhutang, ya, dia wajib untuk apa? Menunaikan atau melunasi hutangnya. Ya, ini muamalah yang adlun wa insafun, wajib. Nah, yaitu dia wajib untuk memberikan atau melunasi hutangnya. Nah, muamalah yang wajib dia tunaikan. Nah, ada muamalah juga jenis yang kedua tadi, fadlun wa ihsan, keutamaan dan ihsan, perbuatan ihsan. Nah, itu bisa saja mereka yang dihutangi, ya, dia memaafkan, dah nggak usah dibayar hutangmu. Ini muamalah apa? Derajat yang kedua tadi, muamalah yang sifatnya fadlun wa ihsan, keutamaan dan ihsan. Nah, dah anggap saja lunas misalkan. Ya. Nah, baik, ini muamalah di antara manusia. Naam, ada dua derajat. Ada yang derajat adlun wa insafun, wajib, ya. Derajat naam yang adil dan bijak, yang hukumnya wajib, ya. Yaitu dia mengambil yang wajib atau memberikan yang wajib. Derajat yang kedua, fadlun wa ihsan, keutamaan dan ihsan, perbuatan ihsan, yaitu dia memberikan sesuatu yang tidak wajib bagi dia. Naam, tapi dia berikan atau memberikan maaf terhadap hak-hak, ya, yang sebenarnya dia berhak mendapatkannya, tapi dia maafkan. Naam. Taib. Maka kata Allah Azza wa Jal, naam, hukum asalnya, naam, suami tersebut memberikan setengah mahar kepada wanita yang dicerai sebelum dicampuri dan setelah ditentukan besarnya mahar. Kecuali kalau perempuan tersebut memaafkannya, atau wali dari perempuan tersebut memaafkannya. Nah, dan memaafkan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah. Taib, naktafi bihadal qadar. Cukup ya. Nah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.